سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kayda innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat." Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir." jika kamu hendak berbuat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Saudara-saudara Yusuf berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Qala inni layahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala sedang kamu lengah darinya. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun. Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ مِشَاءً يَبْكُونَ. Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'qub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat. Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma Allah biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dan raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu. Wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa arsilun. Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkal lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumburihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulla ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Wa qala al-maliku tuni bih. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Qalat imra'atul 'azizil ana hashhasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin. Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Inna Rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami. Qala ij'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lilladheena aamanu wa kaanu yattaqun. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun. Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minnal kayl fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kaylun yasir. Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu 'ala ma naqulu wakil. Dan Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal." Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan." Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?" قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja Dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin itu. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta? Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uhu kadzalika najzil dzalimin. Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'ai akhihi thumma istakhrajaha min wi'ai akhihi. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira. Inna lahu aban shaykhan kabira fakhud ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Saudara-saudara Yusuf berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan ladhalimun. Yusuf berkata, aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali. atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal 'alimul hakim. Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim. Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ya'qub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Pergilah dengan membawa bajuku ini. Lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Walamma fasalatil 'ayr qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Ya'qub berkata, aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu Misra in syaa'allahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Hatta idza istai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.